ada orang yang jaga sekali gitu. Oh ini gak boleh deh, makruh pun gak apa-apa, saya gak mau. Makanya itu namanya menjaga muru'ah, hubungan dengan Allah SWT, menjaga kebaikan hubungan dengan Allah SWT, itu penting. Di luar beda. Kalau di luar boleh, karena dia alkohol itu sifatnya najis maknawi, najis secara makna. Boleh pakai parfum yang beralkohol, boleh menggunakan alkohol di luar untuk pengobatan luka, boleh. Yang tidak boleh masuk ke dalam, dan itu pun karena dia memabukkan. Kasusnya kan karena dia memabukkan. Dipastikan ada haramnya enggak? Sudah dipastikan. Iya. Jadi pembuatan vaksin itu ada dari tapi kita enggak punya pengalamannya di mana dong? Karena sama aja enzimnya. Enggak, pastinya ada jalannya. Kalau perlu memang kalau sudah dibuktikan seperti itu maka mestinya dilaporkan ke ormas-ormas Islam. Dilaporkan ke MUI. Itu nanti akan keluar fatwanya pasti. Pasti akan diteliti, enggak mungkin tidak. Yang salah kalau kita sudah tahu lalu kita enggak laporin. Nanti enggak di ini, nanti enggak di follow up gitu. Kalau kita pastikan haram ya jangan ikutan, gitu kan? Ya. Saya rasa apalagi berhubungan dengan haji dan umroh ya, enggak mungkin seperti pihakmu itu tinggal diam gitu. Ya. Itu mungkin perlu dipastikan kembali gitu. Baik, intinya pokoknya begini. Untuk pengobatan, untuk nutrisi, semua nggak butuh yang haram, nggak butuh yang haram. Semua yang haram. Apalagi kalau orang sakit tadi ya, kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Nggak mungkin udah. Pasti dia reda aja nanti kembali lagi tuh, bahkan lebih besar masalahnya. Jadi memberikan kesaksian juga atas riba dan yang menulis. Nabi SAW juga bersabda, akilur riba wa muqiluhu wa katibuhu idza alimu dhalika mal'unun 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Riwayat An-Nasa'i. Gak kedengaran bu. Dipakai untuk fasilitas umum. Jadi pernah ditanya salah seorang ulama di Timur Tengah, ada beberapa pengusaha Muslim dari Saudi kaya raya, mereka punya investasi besar di Amerika. Dan setiap mereka dapat keuntungan dimasukkan ke bank dan tidak ada bank syar'i, maka maksudnya ke bank konvensional. Pada saat pun berkumpul, mereka cuma ngambil pokok uangnya, mereka nggak ngambil bunganya dan bunganya itu sudah sangat besar. Dibiarin aja nggak diambil. Terbongkar satu masalah, ternyata yang rata-rata punya bank ini orang Yahudi dan dana-dana bunga ini diambil oleh mereka jutaan dolar jumlahnya untuk dibelikan senjata dan membunuh orang-orang Muslim di Palestina. Keluarlah fatwa tanya, gimana syekh ini hukumnya? Nah para ulama memberikan fatwa kalau begitu ditarik kemudian digunakan untuk fasilitas umum. Seperti misalnya jalan yang rusak, penggalian sumur, ya umum-umum. Pokoknya umum, fatwa ulama dikatakan umum. Kalau keadaannya begitu ya, kalau keadaannya begitu. Memang luar biasa jumlahnya besar dan berbahaya bagi kaum muslimin. Tapi kalau kita punya rekening, mungkin 100 juta, 50 juta, bunganya pun tidak seberapa, ya nggak usah disentuh gitu. Biarin aja, nggak ada manfaatnya kita ambil. Untuk apa? Memperbaiki jalan ya, lebih baik kita pakai uang halal, gitu kan. Tadi kalau dalam keadaan darurat, kalau kita nggak ambil, diambil oleh mereka, dipakai untuk hal-hal yang menyerang kaum muslimin. Tapi kalau enggak, ya nggak usah ikut campur. Nggak perlu diganggu-gugat gitu. Lebih baik dicabut. Tinggal pertanyaannya, bagaimana orang kalau membuka rekening di bank konvensional. Kata para ulama, ya, pendapat ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh kalau sudah ada bank-bank yang tidak riba. Ini pendapat yang pertama. Jadi selama ada perbankan syariah, tinggalkan udah. Jadi kan selesai kita bukanya di bank syariah. Oh enggak, saya cuma punya bank A misalnya. Apakah nanti kalau saya ada transfer dari luar negeri, transfer dari banknya, sekarang kan sudah ada. Ada ATM bersama, ada segala, paling tidak aman dia ke bank syariahnya. Kalaupun dia harus punya bank konvensional, maka dipastikan dia memang tidak, ya, tidak menjadikan rekening itu sebagai tempat menumpukan dananya atau hartanya. Misal dia hanya menggunakan fasilitas transfer karena orang lain gak punya. Seperti orang-orang di Irian misalnya, mereka gak bisa, belum ada bank satupun yang syariah di sana. Gitu kan? Yang ada cuma bank konvensional. Lalu bagaimana? Dia buka rekening di situ, tapi bukan dijadikan sebagai tempat penyimpanan hartanya. Karena akhirnya nanti malah memperbesar dana ada di situ, akhirnya juga memperbesar perbankan itu. Seakan-akan kita punya andil. Jadi kalau hanya sekedar lewat, lintas, kemudian kita langsung alihkan lagi kemana, itu lebih baik. Jadi untuk amannya seperti itu. Sebab di sini kan masalah penulisnya pun, juru tulis yang menjadi saksi, terkena semua. Kan hadis yang terakhir jelas ya, orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu. Juru tulis ini ulama mengatakan yang menulis, pegawai kah, orang yang datang transaksi kah, kan dia nulis. Gitu kan? Dia juga akad di situ. Maka mereka juga terlanat nulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Sampai sebagian ulama mengatakan banyak orang diangkat berkah hidup jadi tidak sadar kalau dari situ. Yang dianggap remeh sama dia. Ya. Itu tadi. Loh ya, kalau misalnya kita pakai fasilitas yang sifatnya tidak dijadikan sebagai tempat untuk nyimpan harta. Ya. Loh ya, kalau darurat ya, dalam keadaan darurat ini pendapat tadi kedua mengatakan dia memang tidak pakai sebagai tempat penyimpanan harta. Misal ada fasilitas tertentu yang dia harus pakai. Perbankan itu misalnya punya fasilitas yang tidak ada di bank-bank lain. Dia pakai, tapi itu juga tidak dipakai sebagai tempat simpanan. Misal ibu punya satu di bank riba. Ibu punya rekening sudah terlanjur lama dibuka. Orang sudah tahu rekening itu. Saya terhasil dari situ. Baik. Tarik uangnya, gitu kan? Jadikan itu sebagai tempat transfer saja orang sudah tahu. Sisanya ditaruh di perbankan syariah. Untuk tabungannya di bank syariah. Gitu kan? Apalagi kan sekarang bisa buka beberapa rekening ya. Misal kita punya utang nih. Buka misalnya di bank A yang syariah, rekening A, rekening B, rekening C, nama kita semua. Ini satu untuk membayar utang, ini satu untuk ini satu untuk ini. Tinggal kita store setiap bulan tergantung rekeningnya mana kan. Intinya bukan bank konvensionalnya menjadi inti daripada dana kita gitu. Baik, ini masalah riba. Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih ada? Iya. Kalau kita mampu, tadi saya bilang, kita punya utang, terlanjur terlibat dalam masalah ribawi, maka kita punya dana, cukup untuk lunasi aja, lebih baik. Apalagi kalau memang bisa negosiasi, dia bisa maafin bunganya, itu bagus sekali. Bukan karena kita mau minta diskon, tapi supaya kita lepas dari masalah keterlibatan ribanya gitu kan. Kalaupun tidak, kita bayar. Kalau tidak mampu, tetap diikuti sistem yang sudah ada, tapi jangan buka pintu baru. Cicilan piring-piring, ada orang piring, ya ini, ya itu semua dari masalah bunga riba. Kan bagaimana cara piring yang dipakai makan, bayar listriknya, yang dia pakai di rumah, bayar airnya. Akhirnya dia libatkan dirinya pada hal-hal yang haram tadi. Dia tidak sadar gitu. Ini tadi yang saya bilang dosa-dosa yang tidak disadari gitu. Kita lakukan. Yang jadi masalah kalau dosa itu adalah dosa besar. Yang dosa besar butuh taubat nasuha. Seperti masalah kasus riba ini. Nanti juga akan ada di dosa-dosa besar ke depan itu masalah ya, mencuri, mengambil harta orang secara batil. Dan gitu itu diantaranya orang pegawai buka buat nota palsu, direkayasa, diskon dikasih oleh satu perusahaan atau supplier tertentu, dia gak kasih ke perusahaan tempat dia kerja. Dan dia ambil sendiri, tetap di notanya tetap diutuhkan kepada perusahaan. Padahal diskon itu dikasih karena perusahaannya belanja kan, bukan karena dia gitu. Dianggap haknya dia diambil, haram dari mana itu? Termasuk hal-hal kadang-kadang kita tidak sadarin gitu, kita anggap oh boleh-boleh saya, itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Ada satu perusahaan, dia meminjamkan dapat hasil loan, Allahu a'lam ya, tapi yang jelas kalau pendapat ulama berhubungan dengan hutang piutang dipinjamkan tidak boleh ada apapun tambahan. Kalau kurang itu kurang katakan keridhaan orang yang tadi kan saya bilang definisinya riba ya di awal ya. Riba itu dia akan dihitung kalau tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan secara paksa atau keridhaan dari orang yang memiliki harta. Saya mengutangkan orang 100 juta. Lalu saya lihat orangnya tidak mampu, saya bilang enggak apa-apa deh kamu bayar semampunya 80 juta enggak apa-apa. Dari saya ya yang punya uang enggak masalah. Tapi kalau dia yang bayar yang utang yang bilang enggak saya enggak mau bayar kecuali 80, itu masuk dalam bab kezaliman. Dia utang 100 dia cuma bayar 80. Kalau saya menambah enggak kamu harus nanti kembalikan 120, maka riba. Di masing-masing punya hukum. Administrasi pun tidak ada alasan untuk itu. Untuk apa perusahaan minjamin orang terus pakai administrasi lagi? Kalau niat mau membantu pegawainya, bantu saja. Kalau mau murni ikuti agama ya, nggak usah pakai biaya administrasi. Itu diantaranya. Nah, sudah? Baik, kita lanjutin dosa besar yang ke-8 ya. Memakan harta anak yatim secara zalim. Yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya, yang meninggal ayahnya, dan mereka masih dikatakan yatim selama belum balig. Jangan ibu-ibu sudah tua gini ngaku yatim, sudah nggak bisa masuk. Kalau ibunya yang meninggal, nggak dikatakan yatim, karena istilah yatim hanya dipakai untuk yang ayahnya meninggal. Karena di sini berarti penaungnya dia hilang, enggak ada. Di Indonesia ditambah piatu. Kalau ibunya enggak ada dikatakan piatu. Makanya ada yatim piatu. Dalam Islam tidak ada piatu. Yang ada cuma yatim. Jadi anak yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya berapapun umurnya sampai batas dia balig. Setelah balig bukan lagi anak yatim. Tentu mengurus anak yatim ini fadilahnya banyak sekali ya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, ana wa kafilul yatim wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Maksudnya sangat dekat, seperti jari tengah sama jari telunjuk. Jadi saking dekatnya dengan Nabi SAW sampai diibaratkan dengan dua jari ini. Fadilahnya besar di surga nantinya bersama Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang lain juga dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, siapa yang mengelus kepalanya anak yatim, maka setiap helai rambutnya dia akan dapat satu pahala. Makanya kita dianjurkan untuk mengelus kepalanya anak yatim. Dan anak yatim ini sekali lagi sampai dia sebelum balig yang ayahnya meninggal. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain, rumah yang terbaik adalah rumah yang ada yatimnya di dalam. Pelihara anak yatim. Nah biasanya orang kalau punya kelebihan dana dia tidak ajak lagi ke rumahnya, tapi dibuatin langsung rumah anak yatim. Nah kalau tidak mampu, tidak bisa pun, maka minimal kita punya anak yatim yang kita sponsori. Sudah sering saya bahasakan itu kan. Datanglah ke rumah anak yatim tertentu, tanya berapa jumlahnya, 200 orang. Baik kebutuhan berasnya berapa, terus pegangi berasnya misalnya. Nah itu satu hal yang baik. Baik, jadi mengurus anak yatim adalah perintah agama yang bagus ya, pahalanya besar. Sebaliknya, memakan harta anak yatim secara zalim adalah dosa besar. Ada dua macam jenis memakan harta anak yatim kata ulama. Yang pertama adalah memakan harta anak yatim yang di bawah naungan kita yang memiliki hubungan kerabat. Misal seseorang saudaranya meninggal, kaya raya, punya anak, anaknya masih belum balig, ayahnya meninggal kan, jadi ponakan dia. Ayahnya meninggal, anak itu kaya raya, warisannya banyak, pamannya ngambil alih sebagai wali misalnya. Maka di sini dia nggak boleh memakan harta anak yatim itu. Dia boleh menggunakan kalau dia tidak mampu, secukupnya buat dia. Misal karena dia melindungi anak yatim itu, dia pakai bayar listrik, bayar air, biaya sekolahnya. Mungkin dia juga butuh untuk makan di rumahnya, tapi secukupnya untuk dia. Kalau dia tidak mampu, kalau dia mampu gak boleh. Ini termasuk memakan harta anak yatim secara zalim. Gak boleh itu harta. Kalau dia memang mau, dia manahin ya sudah. Kalau enggak ya dikasih aja ke anak yatim itu, nanti diurus sama yayasan atau apa gitu. Yang kedua, memakan harta anak yatim ini terkena pada pegawai-pegawai lembaga-lembaga yang mengumpulin harta, seperti rumah anak yatim lah atau apa gitu kan. Mereka terima sumbangan tiap bulan, tapi gak dikasih ke anak yatim ini, atau dipangkas-pangkas. Nah, ini juga termasuk memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi baik harta anak yatim itu langsung atau harta yang disumbangkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Berarti ada memakan harta anak yatim tidak zalim, seperti diambil kebutuhan pokok. Sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka nanti pada hari kiamat. Dalam surah Al-An'am ayat 152, dan ini lengkap ayatnya ada di bawah. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط. Dilihat footnote nomor 33 ya, di bawah sekali. Saya baca ayat di bawah. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وان قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Maksudnya dananya kita anggap bisa diinvestasikan. Anak ini masih baru 2 tahun. Untuk dia tahu dananya mungkin masih butuh 15 tahun baru bisa dia ngerti setelah umur 17 tahun. Lalu tadi walinya memanfaatkan dana itu dengan bisnis, dengan usaha. Memang dia jujur benar-benar. Dia tahu ini bukan masalah gitu. Jadi jangan sampai kita memang punya utang, punya masalah, lalu kemudian kita libatkan orang, itu zalim. Tapi kalau kita tahu memang usahanya jalan, lalu kita ikutkan, itu lain. Itu dengan cara yang bermanfaat. Sampai ia dewasa, anak yatim tadi. Dan sempurnakanlah takaran juga timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Artinya kalau kita jadi hakim atau sedang menghakimi dua orang yang sedang bertengkar, siapapun salah tetap harus disalahkan walaupun kerabat kita. Dan penuhilah janji Allah. Insya Allah saya datang, dipenuhi janjinya. Kalau enggak ditelepon, maaf saya belum bisa datang, dibatalin. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat atau jadikan sebagai pegangan hidup. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di dosa besar yang ke-8, Ijtanibus sab'al mubiqat fadhakara minha aklu ma'alil yatim atau ma'alil yatim. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan tadi, ada syirik kepada Allah, ada sihir, ada membunuh jiwa, ya kan? Kemudian ada memakan riba, ada memakan harta anak yatim. Dan setiap wali yang miskin dari seorang anak yatim yang makan dengan cara baik dari harta anak yatim tersebut, maksudnya dengan cara keperluan, sebatas keperluan, maka tidak apa-apa atasnya. Sedangkan apa yang lebih dari batas kepatutan, maka itu adalah harta haram yang tidak ada berkahnya atau keberkahannya. Dan kepatutan yang dimaksud ya adalah sebagaimana yang dikenal dengan adat tata kerama di tengah masyarakat mukmin yang tidak disertai dengan tujuan-tujuan keji. Maksudnya kalau kita mau pakai ya memang kebutuhan berdasar. Anak yatim itu tinggal serumah dengan kita, dibayarin listrik, dibayarin ini dengan keadilan. Baik, ini dosa besar yang ke-8, anak yatim. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, kita lanjut yang ke-9. Oh iya. Ibu memberikan kepada temannya, ibu mau bayarin dia utang. Setelah dikasih dia enggak bayar utangnya gitu. Kalau ibu mau lebih aman, ibu ambil saja pokok dasarnya. Seperti ayat tadi yang sudah kita jelaskan. Lebih baik jalan satu kali. Ya, jadi ibu cuma minta, saya mau pokok saya. Saya pinjamin 100 juta, 100 juta aja. Enggak, saya mau bayar 120 kok, enggak, ya. Dia mati ya. Dia kenapa? Kalau dia menghindar dari? Pertanyaan lagi sebentar, satu-satu. Jadi kalau kejadiannya tadi misal dia paksa ibu kan tadi. Pertanyaan pertama kan dia maksa untuk memberikan bunga. Nah, baik. Sekarang dari cerita ini sudah ketahuan orangnya enggak benar. Dia hanya sekedar mau menenangkan dengan menjanjikan bunga. Pertama, kalau dia niatnya benar seperti itu, dia cuma mau menenangkan dan memang dia mau menipu apa segala, maka dipastikan dia tidak akan pernah bisa bayar tuh. Itu akan susah. Itu akan susah. Makanya ibu hanya nagih kepada dia pokoknya saja. Saya enggak mau bertele-tele, pokoknya aja dibayar. Kayak gitu. Kalaupun misalnya dia tidak bayar, ya fadilah buat ibu sendiri tadi sudah saya bilang, seperti bersedekah setiap harinya setengah dari harta yang kita pinjamkan gitu kan. Dan insyaallah tidak ada harta yang dimakan oleh orang lain secara zalim dari harta kita, kecuali Allah akan bukakan dari sumber lain yang nanti secara kita tidak sadari itu menutupin semua tuh. Tapi ibu gak boleh diam ya, tetap harus nagih. Ya, jadi gini. Karena orang yang berbuat kezaliman tidak boleh didiamkan. Walaupun kita cuma nagih, mungkin kita tidak gunakan hal-hal yang lain. Karena kalau kita biarin dia, maka kita biarin dia dalam kebatilannya, kesalahannya. Sementara kebatilan harus diredam dengan kebenaran. Nah, dia sedang berbuat salah. Kalau enggak, dia akan buat pada orang lain lagi. Makanya kita di sini penekanan untuk meredam dia gitu kan. Dan insya Allah ya. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana kalau dia menghindar? Saya lagi dia menghindar. Ya sudah, tugas saya adalah menyampaikan. Secara syar'i kita sudah bebas, gak ada lagi hukum karena kita sudah berusaha. Kalau misal, boleh gak saya gunakan cara ketegasan? Misal dana saya diambil sekian, lalu saya datang ke rumahnya, saya ngambil mobilnya, boleh nggak? Ya. Baik. Boleh nggak saya ngambil itu? Kata ulama, selama itu memang masih ada hak dia, dan dia tahu orang ini benar-benar bukan dalam keadaan masalah ya. Emang orang yang nggak mau bayar, kalau misalnya dia memang orang yang mau bayar, ya, tapi tidak mampu, memang lagi ada masalah, itu malah fadilah besar kalau kita beri dia waktu. Tapi kalau dia sengaja, maka boleh. Kata ulama, kita mengambil sesuai dengan kadar ya hak kita saja. Misal kita menyita mobilnya, gitu kan? Kita menyita sesuatu yang kira-kira senilai dengan barang kita atau uang kita, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh ada kekerasan. Ada di sini ada ketegasan boleh. Ini kan hak saya harus ambil. Gitu. Itu masih boleh. Dan dia kalau dia sengaja, kalau dia mampu dan dia tidak mau bayar, itu kata Nabi SAW, matrul ghani zulm. Orang kaya yang punya kemampuan sengaja enggak bayar utang, itu jadi masuk dalam dosa kezaliman. Dosa-dosa besar, nanti akan ada bahasanya sendiri. Masih ada lagi? Baik. Dosa besar ke-9 adalah dusta atas nama Nabi SAW. Kita sudah tahu bahwasanya asas agama kita ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Mutlak, gak boleh orang mengatakan Allah berfirman begini, dia bacain, padahal sebenarnya bukan ayat. Dusta atas nama Allah. Ini sampai pada tingkat kekufuran. Ada juga orang dusta atas nama Nabi SAW. Misal, ini banyak terjadi pada da'i-da'i biasanya, orang mengatakan da'i. Rasulullah SAW bersabda, padahal Rasulullah gak pernah sabda gitu. Supaya orang mau dengar dia, maka dia buat gitu. Dan ini umumnya ulama mengatakan dikategorikan seperti hadis-hadis yang lahir dhaif atau maudhu, hadis yang lemah atau hadis yang bohong. Karena ini rata-rata menggunakan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yang menyebabkan hadis itu lemah karena ada perawi hadisnya yang bohong kan. Dia berani bohong. Maka berarti ditolak hadisnya oleh para ulama, atau memang hadis itu dasarnya bohong dikarang-karang. Seperti dulu di zaman Irak itu, awal-awal munculnya hadis maudhu, hadis bohong itu banyak sekali penyebabnya ya. Karena orang kalau mengatakan qala Rasulullah, orang langsung dengar semua gitu. Jadi banyak orang kadang-kadang mau lakuin dagangannya, seperti terjadi pernah di Irak itu, ada sayur namanya jarjir. Jarjir ini sayur yang dijadikan lalapan lah kalau negara Arab, sampai hari ini masih dimakan oleh mereka gitu kan. Nah dia jual jarjir ini hari Jumat. Habis sholat Jumat, gak laku-laku. Orang pulang dari sholat Jumat gak ada yang beli gitu. Terus dia teriak, Rasulullah SAW bersabda yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya gitu. Dia karang gitu kan, dia hanya mau jual dagangannya. Ini diantara contoh, banyak orang begitu, menyebut-nyebutin hadis, katanya Rasulullah tapi bukan. Nah ini ancamannya berat sekali nih. Dusta atas nama Nabi SAW. Sebab nanti akan kita sebutkan dalilnya. Sebaliknya kalau kita menyampaikan dari Nabi SAW apa adanya, malah itu pahalanya besar. Makanya kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menyampaikan dari kami apa yang dia dengar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, dengan lafadznya sama, dinukil. Nah itu berarti pahalanya besar sekali. Karena dia menjaga kemurnian wahyu ya. Nah ibu bilang, au kama qalan nabiyyu SAW di akhirnya. Atau seperti yang Nabi sabdakan. Kita sebutin hadis nih, Rasulullah bersabda begini. Tapi kita ragu, ini benar gak lafadznya ya? Terakhir kita bilang, atau seperti yang Nabi SAW ucapkan. Ya, itu ulama hadis sudah sepakat. Kalau bahasa Arabnya, au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang Nabi sabdain gitu. Itu dengan kalimat ini kita sudah lepas. Karena memang kita tidak memastikan gitu kan. Kata beliau, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Dan tidak ada keraguan bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, inna kadiban alayya laysa kakadibi ala ghairi. Man kadzaba alayya 'amidan falyatawwa maqadahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Artinya pasti dia akan ya mendapatkan tempatnya di api neraka. Misal ada orang, kata ulama berikan contoh yang sederhana. Dia mau memotivasi orang untuk misalnya saling sayang suami istri. Kalau dia bilang Rasulullah SAW itu begini di rumahnya, padahal gak pernah gitu. Gak dinukil oleh Nabi SAW, dia karang aja. Maka itu sebenarnya kan niatnya baik, bukan niatnya buruk untuk motivasi orang ibadah. Dan banyak sekali tadi saya bilang hadis yang maudhu atau hadis yang lemah itu karena maunya motivasi orang. Dianya tujuannya itu, mau mengajak orang untuk lebih rajin ibadah. Tapi caranya salah gitu. Caranya dia salah. Maka akhirnya jadi masalah semua ya, jadi panjang lebar masalahnya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyana wal-kadzib. Orang mukmin diciptakan dalam segala tabiat kecuali tabiat khianat dan berdusta. Jadi kalau dia mukmin, dia pasti jauh dari dua sifat ini gitu. Dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan dusta. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini adalah man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwasanya itu adalah dusta, ragu nih, benar atau enggak ya. Tapi dia lebih cenderung mungkin jangan sampai dusta. Maka dia juga termasuk salah satu pendusta karena meriwayatkannya. Dia tidak boleh, kalau ragu enggak boleh. Pastikan memang hadisnya sudah benar baru kita sampaikan, kalau enggak ya enggak. Makanya tidak ada salahnya kita bertanya pada ustadz yang menyampaikan, benar enggak hadisnya, sahih enggak ustadz? Mungkin rujukannya di mana gitu. Ya, paling tidak kita bisa mengambil itu gitu. Baik, ini dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Termasuk juga ada ini ya, tidak boleh sumpah atas nama Nabi ya. Jadi misalnya mengatakan demi Rasulullah. Ada orang biasa begitu kan, demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Kita cuma boleh bersumpah atas nama Allah. Atas nama Nabi enggak boleh. Apalagi nama yang orang-orang lain, Nabi aja enggak boleh, apalagi orang-orang lain gitu kan. Maka itu termasuk sumpah selain daripada Allah SWT, itu perbuatan syirik. Enggak boleh. Misal mengatakan demi Rasulullah enggak boleh. Iya, walaupun itu benar. Walaupun benar. Jadi patokannya bukan benarnya, tapi sumpahnya enggak boleh. Oh, demi Allah lain itu memang boleh. Sumpah atas nama Nabi. Ustaz, demi Allah itu maksudnya apa yang bagus-bagusnya? Memang boleh atau ada yang tidak boleh seperti apa? Enggak, demi Allah boleh, enggak masalah, tapi orang mukmin dianjurkan tidak menjual sumpahnya. Karena orang mukmin itu tidak akan menggunakan sumpah kecuali darurat. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak bersumpah. Bicara apa adanya, jujur. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap keterbukaan ada ketenangan jiwa. Ngomong apa adanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya selalulah, lazimilah ya. Selalu jadikan sahabatmu kejujuran dan keterus terangan, walaupun di depan matamu kehancuran. Lazimilah. Ya. Lazimi itu artinya jadikan kebiasaan. Ya. Jadikanlah kebiasaanmu kejujuran dan keterus terangan, karena walaupun di depan matamu kehancuran. Jadi gini, kalau kita terus terang nih, apa saya ditanya langsung kita terusan pada saat itu. Kan walaupun pahit, selesaikan pada saat itu. Tapi kalau kita tutupin, enggak selesai itu. Terus-menerus jadi masalah, selama kita hidup jadi masalah terus. Dan walaupun kehancuran di depan matamu, kehancuran, kegagalan. Hah? Kenapa? Ulang. Maksudnya apa yang diulang ini tadi? Baik. Jadikanlah kebiasaanmu kejujuran dan keterus terangan. Walaupun di depan matamu kehancuran atau kegagalan. Dan jauhilah bohong, sambungannya ya. Dan jauhilah bohong, walaupun di depan matamu keberhasilan. Misal kita bohong nih, oh saya pasti berhasil tutup. Enggak, pastinya hari itu kita tertutup, besok menjadi masalah baru. Karena bohong mengundang adiknya. Pasti harus bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Coba kalau terus terang pada saat itu selesai, udah. Gak ada masalah. Saya salah nih, ya sudah saya salah. Saya minta maaf, itu lebih baik daripada kita tumpukin. Hal yang sederhana misalnya, saya pegang HP nih. Kalau teman saya juga pegang, saya belum tahu. Lalu dia bilang, ini saya mau ajarin. Enggak, saya sudah tahu kok, padahal kita gak tahu. Kalau kita hilang, oh iya ya saya enggak tahu nih belajar. Kan memang pada saat itu kita misal anggaplah malu atau apa, tapi pada saat itu kita jadi tahu langsung kan. Udah enggak jadi PR terus. Tapi kalau kita dengan sombongnya enggak saya tahu. Ya enggak tahu terus sampai kapan batas waktunya.